saja kau hajati, aku coba memenuhi, kena ingin menjaga hati. Kau katakan biar apapun terjadi, kau dan aku sama-sama menghadapi. Paras rupa bukan ukuran, bila tidak berkenan, kenangmu rela berkorban. Aku selalu memikirkan masa depan, antara kita berdua hidup bersama. Berkereta sana sini, diriku tak kau kenali, mudahnya kau lupa pada janji. Teman baru.